usaha ngalangku anu itu anu saha nganggo acuh biru angkat nyorangan bae mungkongang mah hoyong marengan lempang sareng rendengan bagja pisan tu endahna asa kantos kena kantos tepang nya di mana atuh iraha urang pareng pajongkok nah janten parenten ayeuna abdi kalinglah si poreng salira pisan nu kapungkur janten emutan arek di dagoan sugan pareng tepang deui arek di jajakeun sugan kersa disarangan arek di datangan engke sonten kabumina mulaksana pareng ngajadi sing jadi kabadi itu saha ngalangku anu itu anu saha nganggo acuh biru angkat nyorangan bae mun pongang mah koyong marengan lumpang sareng rerendengan bagja pisan tu endahna asa kantos kena kantos tepang nya di mana atuh tiraha urang pareng pajongkok nah janten barenten ayeuna abdi kalinglap si goreng sarira pisan nu kapungkur janten emutan arek di dagoan sugan pareng tepang deui arek di jajakeun sugan kersa disarangan arek di datangan engke sonten kabumina mun laksana pareng ngajadi sing jadi abadi. Itu saha nu ngalangku anu itu anu saha nganggo acuh biru angkat nyorangan bae mungkongang mat koyong barengan lumpang sareng rendengan bagja pisan tu endahna asa kantos kena kantos tepang nya di mana patuh iraha urang pareng pajongkok nah janten barenten ayeuna abdi kalinglap si poreng salira pisan nu kapungkur janten di dagoan sugan pareng tepang deui arek di jajakeun sugan kersa disarangan arek di datangan engke sonten kabumina. Mulaksana areng ngajadi sing jadi.